Allah. Beliau adalah satu usia kebanggaan bagi setiap individu. Beliau pada kacamata masyarakat adalah usia yang melambangkan kemudahan, ketandasan, kemahasan, kegirangan dan segala kesempurnaan serta keindahan. Saya ingin menjemput beliau-beliau dekat luar, anak-anak muda, remaja-remaja yang masih dekat luar, sila masuk ke dalam dewan di sana. Yang masih berbual di belakang, saya menjemput, sila masuk ke dalam, penuhkan semua ke dalam. Sidang jemaah di mata Allah. Al-Quran dan Sirah mencatatkan kisah Ashabul Kahfi, yaitu golongan mulia yang beriman dengan Allah Ta'ala. Keteguhan iman yang mereka memiliki ini dirakamkan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-17 surah Al-Kahfi yang dibacakan di awal khutbah yang bermaksud, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Allah, dan kami kamahi mereka dengan hidayah petunjuk. Menurut riwayat, mereka ini tinggal di sebuah negara yang diperintah oleh seorang raja yang zalim yang mengarahkan rakyat yang menyembah berhala. Raja ini mengancam dengan hukuman bunuh ke atas kumpulan belia ini apabila mereka enggan menyembah berhala. Namun mereka tetap berpegang teguh dengan keimanan mereka. Apa yang menjadi perlindungan mereka hanyalah dengan memohon doa kehadirat Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Kahfi ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang bermaksud, ingatlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat daripada sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan-pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada beliau hari ini sepatutnya menjadikan kisah ini suatu tauladan dan contoh yang terbaik untuk mereka. Beliau adalah permata yang amat bernilai. Untuk itu, para belia mestilah melatih diri dengan sikap mahmudah seperti amanah, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, kreatif, jati diri yang kukuh, dan sentiasa cintakan kebaikan serta kecemerlangan dalam kehidupan. Sidang rumah dari Masya Allah, belia yang beriman dan bertakwa merupakan kekayaan umat. Golongan belia dalam sesebuah masyarakat merupakan golongan yang sangat penting. Mereka mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagai tulang belakang pada sebuah negara. Mereka juga mampu menjadi kumpulan pergerakan yang berkesan dan berpengaruh justru di dalam mana-mana masyarakat. Golongan muda dengan ikhtiar berkemampuan memainkan peranan untuk mempengaruhi suasana dan budaya hidup masyarakat sesebuah negara. Hakikat ini memang tidak boleh dinafikan kerana kebangkitan umat dahulu, kini dan mungkin selama-lamanya banyak dikuasai oleh golongan-golongan belia. Sejarah membuktikan golongan belia berupaya muncul sebagai satu tenaga penggerak terpenting yang terlibat secara langsung dan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, namun begitu, perlu diingatkan Beliau pada masa ini terdedah kepada pelbagai budaya yang membimbangkan seperti budaya lepak. Malas belajar, puting sekolah, merokok, mendedahkan aurat, budaya hiburan yang keterlaluan, penyalahgunaan dadah, jenayah, budaya berpasangan tanpa nikah sama ada secara terbuka ataupun tertutup, tidak menghormati orang tua, guru-guru dan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat. Sekiranya budaya ini tidak dibendung dan ditangani secara berkesan, bukan sahaja akan merugikan negara, malah mungkin akan menghancurkan umat sejagat. Menurut seorang ulama terkenal, Syekh Said Salih, lima pegangan asas ini hendaklah menjadi pegangan para pria sekiranya mereka ingin berjaya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Yang pertama, iman yang teguh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, keikhlasan yang benar, bukan kepura-puraan ataupun riak. Yang ketiga, kemahuan yang kuat, tidak kenal takut dan gentar. Yang keempat, kerja keras, tidak kenal berhenti penat. Yang kelima, berkorban demi mencapai kemenangan. Usia muda, usia muda adalah usia perpindahan ke arah kematangan dan kestabilan. Pada usia ini, golongan belia sentiasa perlukan rangsangan, bimbingan, kepercayaan dan kerjasama yang mapan daripada golongan yang lebih tua. Islam sama sekali tidak memandang rendah akan keupayaan belia. Malah Islam meninggikan martabat mereka asal sahaja mereka ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana golongan Ashabul Kahfi. Oleh itu kepada golongan belia diingatkan, hindarilah sifat-sifat munafik dan fasik yang boleh membawa kepada kehancuran. Jauhilah budaya golongan-golongan musuh-musuh Islam. Tetapi ambillah jalan dan budaya telah diorientasikan oleh Islam melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ingatlah janji Allah itu adalah benar dan Allah sama sekali tidak akan memungkiri janjinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 97 ini, menjadi perangsang keimanan untuk golongan belia menjadi lebih cemerlang di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala baik dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'a.